Wah, keras banget pagi gue. Sampai berasa jungkir balik gini. Waduh, tadi panas. Sekarang hujan. Aktivitas padat sampai jungkir balik. Yuk, balikin kondisi. Minum Bear Brand dulu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Wah, keras banget pagi gue. Sampai berasa jungkir balik gini. Waduh, tadi panas. Sekarang hujan. Aktivitas padat sampai jungkir balik. Yuk, balikin kondisi. Minum Bear Brand dulu. Bear Brand, rasakan kemurniannya.